di majelis yang mulia, yaitu majelis ilm. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, masih pembahasan seputar sholat dalam kitab Adrul Bahiyah Asy-Syaukani rahimahullah, menyebutkan perkara-perkara yang wajib dan termasuk rukun sholat yang berupa akwal, ucapan-ucapan seperti takbir dan ihram, membaca surat Al-Fatihah, tasyahud akhir, dan juga salam. Adapun rukun-rukun sholat yang berupa perbuatan, beliau tidak menyebutkan secara langsung. Maka di sini kita akan menyampaikan keterangan ulama beberapa rukun sholat yang berupa perbuatan, yang berupa af'al. Di antara rukun sholat yang berupa perbuatan, yang pertama adalah al-qiyam, berdiri dalam sholat. Ya, ini berdiri dalam sholat, khususnya dalam sholat fardu, itu termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Berdasarkan kitabullah Al-Quran, As-Sunnah atau hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ijma' ulama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, hafidhu ala salawati wa salatin musta wa kumu lillahi qanitin, peliharalah oleh kalian peliharalah oleh kalian seluruh salat dan juga sholat usta, sholat asar. Waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah dengan khusyuk. Dalam ayat ini ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita berdiri dalam sholat dengan khusyuk, menandakan bahwa berdiri di dalam sholat untuk perkara yang wajib, bahkan termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Kemudian ada pun dari sunnah adalah hadis Imran bin Husain, riwayat Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa'ala janbin. Salatlah sambil berdiri. Dan jika kamu tidak mampu, maka salatlah sambil duduk. Jika kamu tidak mampu pula, maka salatnya di atas rusukmu. Ya. Adapun ijma ulama, para ulama telah berijma tentang masalah berdiri dalam salat fardu seperti Ibn Abdul Bar rahimahullah berkata, ijma'ul ulama 'ala anna al-qiyama fi sholati al-maktubati fardun wajibun. Liqaulillahi azza wa jal wa qumu lillahi qanitin. Fala yajuzu li ahadin an yusalliya maktubatan qa'idan wa huwa qadirun 'ala al-qiyam. Berkata Ibn Abdul Bar rahimahullah, ulama telah berijma tentang bahwasanya berdiri dalam salat fardu itu perkara yang fardu yang wajib. Karena firman Allah Ta'ala, firman Allah Azza wa Jal, wa qumu lillahi qanitin. Maka tidak boleh bagi seorang pun dia sholat fardu sholat wajib sambil duduk, padahal dia mampu untuk berdiri. Ya. Jadi dari keterangan Ibn Abdul Bar ini jelas tentang kesepakatan ulama bahwa berdiri di dalam salat fardu itu hukumnya wajib bagi siapa yang mampu, bahkan termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Adapun dalam salat sunnah, maka berdiri pada salat sunnah itu hukumnya mustahab, disukai untuk dilaksanakan perkara yang sunnah. Ya. Jadi berdiri dalam salat sunnah itu hukumnya sunnah atau mustahab. Boleh seorang salat sunnah sambil duduk. Ya. Sebab ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha riwayat Imam Muslim, wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'ima wa lailan tawilan qa'ida. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila pernah salat malam lama dalam berdiri, dan beliau pun pernah salat di satu malam dengan salat yang panjang sambil qa'idan, sambil duduk. Ya. Kemudian telah datang ijma ulama sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abdul Bar rahimahullah juga. Kata beliau rahimahullah, Qad ajma'al ulama'u ala jawazi salatil jalisi khalfal imamil qa'im fin nafilah. Ulama telah sepakat tentang bolehnya salat orang yang duduk di belakang imam yang berdiri dalam salat sunnah. Ya. Kemudian hal yang lain, barang siapa yang sholat sambil duduk karena udzur, apakah itu dalam sholat fardu ataupun sholat sunnah, maka dia tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Dia tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Jadi barang siapa yang sholat fardu atau sholat sunnah sambil duduk karena satu udzur, maka dia tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza marida al-'abdu wa as-safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Apabila seorang hamba itu sakit atau dalam kondisi safar, maka ditetapkan baginya pahala semisal apa yang biasa diamalkan ketika dia mukim dan dalam kondisi sehat. Ya, di pahala orang yang adanya sakit itu sama pahalanya dengan orang yang tidak sakit. Artinya apa? Ketika seorang itu sakit kemudian dia sholat sambil duduk, ya, ini pahalanya sama dengan ketika dia sholat sambil berdiri. Ketika dalam kondisi sehat, selama ibadah itu biasa dia lakukan, tetap dia mendapatkan pahala yang sempurna. Ya. Berikutnya, barang siapa yang sholat sunnah dalam keadaan duduk, padahal dia mampu sholat sambil berdiri. Siapa yang sholat sunnah sambil duduk tanpa udzur, sebab dia mampu sholat sambil berdiri, maka dia mendapatkan pahala separuh dari orang yang sholat sambil berdiri. Dan barang siapa yang sholat sambil berbaring, maka dia mendapatkan separuh dari pahala orang yang sholat sunnah sambil duduk. Ini berdasarkan hadis Imran bin Al-Husain, riwayat Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, "Man shalla qa'iman fa huwa afdalu, man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, man shalla na'iman falahu nisfu ajril al-qa'id." Barang siapa yang sholat sambil berdiri, maka itu yang lebih utama. Dan barang siapa yang sholat sambil duduk, maka dia mendapatkan pahala separuh dari orang yang sholat sambil berdiri. Dan barang siapa yang sholat sambil tidur berbaring, maka dia mendapatkan pahala separuh dari orang yang sholat sambil duduk. Ini dalam sholat sunnah, dalam sholat sunnah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Ya, hadirin rahimakumullah. Kemudian di antara kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau walaupun sholat sambil duduk tanpa udzur dalam sholat sunnah, maka beliau tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Beliau tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Karena beliau telah bersabda, lakinni lastu ka ahadin minkum, akan tetapi aku tidak sama dengan salah seorang dari kalian. Ya, artinya apa? Beliau walaupun sholat sunnah sambil duduk, beliau tetap mendapatkan pahala yang sempurna, berbeda dengan orang lain. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian jika seorang itu tidak mampu sholat sambil berdiri, maka diperbolehkan baginya untuk sholat sambil duduk dalam sholat fardu. Ya, sebagaimana dalam hadis Imran bin Husain, shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian bagaimana tata cara seorang itu sholat sambil duduk? Bagaimana tata cara ketika seorang itu sholat sambil duduk? Bahwa di antara ulama ada yang berpendapat yang afdal adalah dengan duduk tasyahud. Duduk seperti duduk tasyahud. Dia duduk iftirash ketika dalam keadaan berdiri atau rukuk, berdasarkan kemuntahkan hadis Imran bin Husain dan Aisyah. Ya, ini bisa duduk iftirash. Dan boleh pula dengan duduk tarabbu' dan duduk bersila, terlebih lagi kalau ada udzur. Ya, terlebih lagi kalau ada udzur. Ini diriwayatkan dari beberapa sahabat. Ya, jadi selama bisa duduk iftirash, maka duduk iftirash. Jika sholatnya hanya bisa sambil duduk. Ya. Kalau tidak bisa, bisa juga dengan duduk bersila. Ya. Adapun duduk dengan memanjangkan kaki selonjor di dalam sholat, maka itu tidak boleh. Maka itu tidak boleh kecuali jika ada udzur. Ya. Soalnya jika ada udzur. Hadirin rahimakumullah. Dan diperbolehkan pula seorang memulai sholat, bacaan sholat di dalam sholat sunnah sambil duduk kemudian dia berdiri. Ini boleh awalnya apa dia sholat sunnah sambil duduk kemudian dia berdiri. Menurut kesepakatan ulama. Sebab Rasulullah SAW tidak pernah sholat sambil duduk. Beliau membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Setelah itu beliau berdiri. Sholatnya sambil berdiri. Ini menunjukkan bolehnya seorang memulai sholat sunnah dengan duduk. Kemudian beberapa waktu berikutnya dia berdiri. Melanjutkan bacaannya. Ya. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya tentang sholat sambil berbaring. Sholat sambil berbaring. Jadi orang siapa yang tidak mampu sholat sambil duduk maka boleh dia sholat sambil berbaring. Ya. Hanya saja ini tadi bagi yang ada uzur. Ya. Adapun sholat sambil berbaring dan tanpa uzur, sholat sambil berbaring tanpa uzur ini tidak diperbolehkan menurut jumhur ulama. Walaupun sholat sunnah tidak diperbolehkan menurut jumhur ulama walaupun dalam sholat sunnah, sebab tidak diketahui seorang pun di dalam Islam sholat sambil berbaring. Ya. Seandainya disyariatkan, maka tentunya kaum muslimin di masa Nabi dan setelahnya tentu sudah melakukannya. Ya. Ini menurut jumhur ulama. Tapi ada ulama, sebagian ulama yang berpendapat boleh seseorang sholat sunnah sambil berbaring tanpa udzur, seperti yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri dan juga pendapat sebagian Malikiyah, Syafi'iyah, Al-Hanbali, Maliki, Syafi'i, Al-Hanbali. Dari ulama-ulama mereka ada yang berpendapat demikian, termasuk Ibn Hazm dan yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah. Ya. Jadi mereka ada yang di antara ulama ada yang memperbolehkan sholat sunnah sambil berbaring. Ya. Karena dalam hadis Imran bin Husain disebutkan apa? Man shalla naiman falahu nisfu ajril qa'id. Dan barang siapa yang sholat sambil tidur berbaring, maka dia mendapatkan separuh pahala separuh orang yang sholat sambil duduk. Ini dalam sholat sunnah. Ya. Kemudian permasalahan bagi orang yang sholat, seorang yang sholat sambil berbaring karena satu udzur, karena sakit misal itu. Bagaimana cara tidurnya? Tidurnya sambil di atas rusuk, miring, atau dia sholatnya sambil tidur terlentang. Ya. Kemudian kalau tidur miring, mana yang paling baik? Miring ke kanan atau miring ke kiri? Ya. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan al-afdhal ayaf'ala ma huwa aisar lahu. Yang paling utama adalah dia melakukan apa yang termudah baginya. Ya. Jadi dia miring ke kanan atau miring ke kiri. Maka yang paling afdhal adalah dia melakukan apa yang termudah baginya. Kalau enaknya tidur sambil miring ke arah kanan, maka itu yang dilakukan. Sholat sambil miring di atas rusuk ke arah kanan. Rusuk kanan. Adapun kalau yang termudah, yang enak itu tidurnya, sholat sambil tidur miring di atas rusuk kiri, maka itu yang dilakukan olehnya. Jika sama saja dia miring ke kanan atau miring ke kiri, sama saja keadaannya, sama-sama enak, maka yang paling afdal adalah miring kemana? Miring ke kanan. Jadi sholatnya di atas rusuk kanan. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian masalah antara tidur sholat sambil tidur miring dan sholat sambil tidur terlentang, mana yang utama? Mana yang utama? Miring atau tidur terlentang tidurnya, sholatnya yang paling bagus? Dia bisa miring dan juga bisa tidur terlentang. Dia sholat demikian sambil berbaring karena sakit tidak bisa duduk. Tapi mana yang paling utama? Ya. Yang paling utama adalah dia tidur di atas rusuk miring, sebab lebih dekat kepada menghadap kiblat, lebih dekat, lebih tepat dalam menghadap kiblat. Berbeda jika seorang apa itu sholatnya sambil berbaring terlentang, maka kepala menghadap kemana? Tidur terlentang, kakinya di barat, kepalanya menghadap kemana? Kalau tidur terlentang, ke atas, ya kan? Ke atas. Dan mungkin bisa menghadap ke kiblat kepalanya, tapi harus diangkat sedikit. Iya. Nah, itu yang paling utama antara tidur miring dan terlentang. Yang paling utama sekarang itu sholat berbaring di atas rusuk atau miring. Iya, itu lebih tepat untuk menghadap kiblat. Iya. Jika seorang itu sholat sambil berbaring, maka apa? Nanti untuk ruku dan sujudnya dengan isyarat. Ruku dan sujudnya dengan isyarat. Isyarat apa? Isyarat tangan? Isyarat kaki atau kepala? Jika dulu sholatnya sambil berbaring, miring misalkan, maka untuk rukuk dan sujudnya dia dengan isyarat. Isyarat ini menggunakan apa? Tangan, kepala atau kaki? Menggunakan isyarat kepala. kepala ke dada, ya, isyaratnya kepala merunduk ke dada, mendekat ke dada, ya, ya. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya, jika seorang tidak mampu berisyarat dengan kepala, maka apa yang dilakukan? Ayo. Tidak bisa sholat berisyarat dengan isyarat kepala, apa yang dilakukan? Apa dengan mata? Dengan mengedip-ngedipkan mata? Atau dengan membaca bacaan saja tanpa melakukan perbuatan, karena dia tidak mampu melakukan perbuatan, tidak bisa bergerak misalkan, badannya tidak bisa digerakkan. Atau tidak mengucapkan sesuatu pun dan tidak pula melakukan gerakan sebab dia tidak mampu. Ya. Gimana kalau tidak bisa berisyarat dengan kepala? Dia tidak bisa, badannya tidak bisa digerakkan, tapi mulutnya bisa digerakkan. Dia berisyarat dengan matanya atau dengan membaca bacaan sholat saja, atau tidak membaca bacaan dan tidak pula melakukan perbuatan dari gerakan sholat sebab dia tidak mampu bergerak. Ya. Apa yang dilakukan? Jika dia masih mampu untuk membaca bacaan, maka dia baca bacaannya. Walaupun tidak bisa menggerakkan anggota badannya, dia baca bacaannya cara berurut sebagaimana dalam sholat biasa. Ya. Ya. Dia baca bacaannya. Kalau dia tidak bisa berisyarat. Sekarang kalau dia tidak bisa juga, tidak bisa bergerak, mulutnya juga tidak bisa bergerak, tidak bisa berisyarat, maka apa yang dilakukan? Maka masih tersisa niat. Jadi dia niatkan sholat, kemudian dia niatkan ketika takbir dia takbir, ketika membaca surat dia niatkan dalam hati. Ya. Demikian pula ketika rukuk dia niatkan dalam hati untuk rukuk dan seterusnya. Ini ketika bahas orang tidak mampu berisyarat, tidak mampu berbicara, tidak bisa bergerak. Ya. Dia lakukan sesuai dengan kemampuan, mampunya dengan niat, ya dengan niat. Ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi demikian beberapa keterangan ulama seputar berdiri dalam sholat dan beberapa hal yang berkaitan dengannya. Insyaallah masih ada keterangan yang lain, tapi karena sudah masuk waktu sholat isya, mungkin demikian yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.